Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih dalam pembahasan hadis yang pertama dari hadis Al-Arba'in, yaitu hadis yang berkaitan dengan niyah. Kemudian juga kita telah membaca beberapa faedah yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang bisa diambil dari hadis tersebut. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Qala al-mu'allif qala syarih rahimahullahu taala mas'alatun ayyuhuma afdal al-'ilmu amil jihad fi sabilillah. Di sini mu'allif akan memberikan suatu permasalahan, yaitu ayyuhuma afdal, manalah yang lebih utama antara ilmu atau jihad, mana yang lebih afdal, al-ilmu antara ilmu atau jihad fi sabilillah, berperang di medan tempur. Sama-sama amalan yang sangatlah besar. Al-jihad adalah amalan yang sangat besar. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut, bahwa al-jihad fi sabilillah adalah amalan yang termulia. Kemudian juga ilmu. Banyak hadis dan ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu juga. Maka asy-syarih di sini akan memberikan faedah, manakah yang lebih utama antara ilmu atau al-jihad fi sabilillah. والجواب العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. العلم من حيث هو العلم. علم dari sisi ilmu itu sendiri, afdal minal jihad fi sabilillah. Ilmu dari sisi ilmu itu sendiri, ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada al jihad fi sabilillah. Kenapa? Qala li anna an-nas kulluhum muhtajuna ila al-ilm. Karena seluruh manusia ini semuanya membutuhkan kepada ilmu tersebut. Jadi ilmu, jika kita pandang dari sisi ilmu itu sendiri, maka tentunya ilmu itu lebih utama daripada amalan jihad fi sabilillah. Karena seluruh manusia, semua kita, bahkan seorang muslim, tentunya dia harus mengetahui agamanya terlebih dahulu sebelum beramal. Oleh karena itu ilmu lebih utama, lebih afdal daripada jihad. Tidak ada gunanya orang yang tidak berilmu kemudian dia beramal. Dia sholat tanpa ilmu, dia berjihad tanpa ilmu, semua itu sia-sia. Tidaklah benar amalan dia jika tidak dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu dia lebih utama daripada al-jihad fi sabilillah. Semuanya butuh dengan ilmu. Sholat butuh kita tahu tentang ajaran atau aturan-aturan tentang sholat tersebut. Dan juga puasa kita harus tahu ilmu tentang puasa. Demikian juga amalan jihad fi sabilillah, kita butuh dengan ilmu agar jihad kita sesuai dengan, agar jihad yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Jadi secara umum al-ilmu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Waqad qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu la ya'diluhu syai'un, tidak ada yang bisa menyamai kedudukannya. Ilmu tidak ada yang bisa menyamai kedudukan ilmu tersebut, la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuh. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, ilmu itu tidak ada yang bisa menyamai kedudukannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang lurus niatnya. Bagi orang-orang yang lurus niatnya, yaitu orang yang ikhlas. Ikhlas dalam thalabul ilm, belajar dia ikhlas. Maka ilmu itu lebih utama dari segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi amalan thalabul ilm, amalan belajar, bagi orang-orang yang ikhlas niatnya. Wala yumkinu abadan, wala yumkinu abadan ay yakuna al-jihad, wala yumkinu abadan ay yakuna al-jihad fardhu 'ainin liqauli Allah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Adapun al-jihad fi sabilillah, kata Syekh Zaimin, la yumkin, tidak mungkin amalan jihad fi sabilillah adalah amalan yang fardu ain. Tidak mungkin al jihad itu sebuah amalan yang fardu ain. Fardu ain yaitu yang wajib bagi setiap muslim untuk berjihad fi sabilillah. Ini bukanlah suatu kewajiban yang fardu ain, yaitu al jihad bukanlah suatu kewajiban secara ain, secara setiap manusia, setiap persen orang harus jihad fi sabilillah. Tidak seperti itu. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu, semuanya butuh dengan ilmu. Bagaimana dia mengaku seorang muslim, akan tapi dia tidak mau belajar, tidak tahu ilmu sama sekali tentang agama Islam. Oleh karena itu, ilmu wajib ain bagi setiap insan. Ilmu yang dia butuhkan dalam keseharian dia, itu wajib dia pelajari. Ilmu yang berkaitan dengan agama dia, sholat, puasa, dan seterusnya. Adapun jihad fi sabilillah, maka dia bukanlah fardu ain, maka dia bukanlah amalan yang sifatnya fardu ain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa jihad hukumnya bukanlah fardu ain, wajib bagi setiap muslim, adalah firman Allah, "Wa ma kana, dan tidaklah pantasnya bagi orang-orang yang beriman, liyanfiru kaffah, seluruhnya pergi ke medan tempur. Dan tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman, liyanfiru, liyanfiru yaitu pergi, semuanya pergi. Kaffah yaitu seluruh mukmin semuanya pergi ikut berperang." Ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas, tidak seperti ini yang seharusnya. Kemudian Allah melanjutkan, falau kana fardhu ainin lawajaba ala jami'il muslimin. Dalam penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa jihad tersebut bukanlah fardhu ain. Kalaupun jihad itu adalah fardhu ain, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan bagi setiap muslim, bagi seluruh muslim. Akan tapi Allah mengatakan, wa ma kana, dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman semuanya untuk pergi berperang. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa jihad bukanlah fardu ain. Kalau jihad itu hukumnya fardu ain, tentu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan seharusnya bagi orang mukmin semuanya berperang. Akan tapi Allah mengatakan dalam ayat ini, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah," dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman semuanya turut serta dalam peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, falaula nafara min kulli ummatin minhum ta'ifah. Jikalau seandainya, yaitu hendaknya, di sini hasungan dari Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara, hendaknya min kulli firqatin minhum ta'ifatun, hendaknya di antara kelompok-kelompok dari kaum muslimin tersebut ada orang-orang yang, ada segolongan orang yang mempelajari ilmu agama. Falaula nafara, dan hendaknya bagi di antara kelompok-kelompok kaum mukminin tersebut adanya orang-orang yang mempelajari yatafaqahu fid din, mempelajari ilmu agama tersebut. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Falaula nafara, hendaknya di antara mereka ada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, dan supaya mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, jika mereka telah pulang ke kampung mereka masing-masing. La'allahum yahdharun, supaya mereka itu yahdharun, waspada. Supaya mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ayat ini yang menunjukkan bahwa amalan jihad bukanlah amalan yang fardu ain. Wa ma kana al-mu'minun, tidak sepantasnya bagi setiap orang yang beriman untuk berperang seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin, jikalau kiranya ada segolongan, sekelompok orang, ta'ifah, sekelompok orang di antara mereka, yatafaqahu fid din, mereka mempelajari ilmu agama. Waliyunziru, supaya nanti ketika pulang ke kampung-kampung mereka, mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya, kepada orang-orang kampung tersebut. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, agar mereka bertakwa kepada Allah, agar mereka takut, waspada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bikhtilafil fa'il wa ikhtilafiz zaman, dan pembahasan ini tentang ilmu itu lebih utama atau jihad yang lebih utama bagi seseorang. Walakin bikhtilafil fa'il wa ikhtilafiz zaman, ilmu itu lebih afdal daripada jihad itu, itu semua tergantung pada al-fa'il, setiap persen masing-masing, setiap persen masing-masing. Wa ikhtilafiz zaman, dan tergantung pada zaman tertentu. Tergantung pada setiap orang masing-masing dan tergantung pada zaman tertentu. Maksudnya, tidak bisa kita katakan kepada setiap orang, kamu lebih afdal untuk jihad, kamu lebih afdal untuk menuntut ilmu. Akan tetapi, kita lihat keadaan orang tersebut, lebih mana yang cocok bagi dia, apakah lebih pantas bagi dia menuntut ilmu atau jihad fi sabilillah, inilah maksudnya. Dan juga waqtilafiz zaman, tergantung pada zamannya. Ketika di zaman enggak ada seorang yang berilmu, maka di sini lebih afdal orang, seseorang untuk menuntut ilmu. Akan tapi jika sudah banyak ulama misalnya, sudah tersebar ilmu, sudah sedikit kejahilan, kemudian dibutuhkan untuk adanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah, maka di sini yang lebih afdal adalah al-jihad. Maka ini semua hukum yang berkaitan dengan ilmu atau jihad yang lebih afdal, itu semua tergantung pada persen masing-masing orang, individu masing-masing orang, dan tergantung pula pada zaman tertentu pula. Kemudian Malik menjelaskan apa yang dimaksud. Qad naqulu li syakhsin, bisa saja kita katakan kepada seseorang tertentu, kepada orang tertentu kita katakan kepadanya, al-afdal fi haqqik al-jihad fi sabilillah. Al-afdal fi haqqik, yang utama bagimu adalah al-jihad fi sabilillah. Yang utama untuk kamu, bisa kita katakan kepada seseorang, yang lebih utama bagimu untuk berjihad fi sabilillah. dan kita katakan kepada orang yang lain lagi, wali akhar al-afdal fi haqqik al-ilm, dan bisa saja kita katakan kepada orang yang selainnya, al-afdal yang lebih afdal bagimu adalah untuk menuntut ilmu daripada berjihad. Kenapa? Li'annahu al-yakbih, karena orang ini lebih cocok, lebih tepat. Keadaan orang tersebut lebih tepat bagi dia untuk menuntut ilmu, atau keadaan orang tersebut lebih tepat bagi dia untuk berjihad. Wa idza kana dzakiyan hafizan qawiyal hujjah fal afdal lahu al ilm. Kita katakan kepada orang yang keadaannya dia itu lebih condong, lebih bagus, lebih cocok jika dia untuk menuntut ilmu, yaitu ketika kita melihat orang tersebut, orangnya cerdas, orangnya kuat hafalannya, kuat dalam berargumen, maka kita pandang orang-orang ini bagi dia lebih utama untuk menuntut ilmu. Karena ketika dia menuntut ilmu, maka akan semakin kuat agama Islam ini, akan semakin kuat orang-orang yang mengemban ilmu tersebut. Dia hafalannya kuat, cerdas orangnya, kuat memberikan hujjah, maka ini lebih utama bagi dia daripada pergi ke medan tempur. Wa hadza bi'tibaril fa'il, dan contoh ini, contoh yang tadi yang baru disebutkan ini adalah contoh yang berkaitan, yang tergantung pada al-fa'il, pada individu orang tersebut, pada keadaan orang tersebut. Amma bi'tibaril zaman, jadi contoh yang tadi, ada seseorang yang cerdas, dia kuat hafalannya, kuat hujjahnya, cocok bagi dia jika dia belajar menuntut ilmu. Kita katakan padanya, lebih afdal bagimu untuk berjihad, untuk menuntut ilmu daripada jihad. Kemudian keadaan orang yang kedua, wa idza kana zakiyan amma bi'tib, loncat ada yang loncat. Sebelumnya wali akhar al-afdal fi haqiq al-ilm. Fa idza kana syuja'an qawiyan nasyitan wa laysa bidzaka dzaki fal afdal lahu al-jihad. Ini contoh yang pertama. Jika seseorang dia itu orangnya pemberani, jika ada orang yang syuja'an, fa idza kana, jika orang tersebut keadaannya adalah orang yang sifatnya pemberani, qawi, dia orang yang kuat, nasyitan, semangat, giat dalam melakukan segala sesuatu, giat dia orangnya, kuat dan pemberani, dan juga orang tersebut tidak terlalu cerdas, tidak cerdas orangnya, tidak pintar, akan tapi di sisi lain dia orangnya kuat, pemberani, giat, semangat dan seterusnya, maka bagi orang yang seperti ini al-afdal lahu al-jihad, yang lebih utama bagi dia untuk jihad fi sabilillah, karena keadaan dia tersebut lebih cocok, lebih tepat bagi dia untuk melakukan jihad fi sabilillah, karena adanya orang-orang yang seperti ini dibutuhkan dalam peperangan. Orang pemberani, kuat dan semangat, giat orang tersebut, maka ini lebih cocok bagi dia untuk al-jihad fi sabilillah, dan juga orangnya tidak terlalu pintar misalnya, sulit untuk belajar, maka dikasih manfaat yang lebih utama yaitu al-jihad fi sabilillah, lebih dibutuhkan bagi dia untuk ikut dalam peperangan. Berbeda dengan keadaan orang yang kedua tadi, orang yang cerdas, orang yang kuat hafalannya, kuat dalam hujjah, memberikan hujjah, maka yang lebih utama bagi dia untuk menuntut ilmu. Ini contoh yang berkaitan dengan al-fa'il, yang berkaitan dengan keadaan per individu masing-masing orang. Amma bi'tibari zaman, fa innana idza kunna fi zamanin kathura fihi al-ulama. Adapun jika dilihat dari sisi zaman, fa innana idza kunna fi zamanin, maka jika kita pada suatu zaman yang mana di situ kathura fihil ulama, pada zaman tersebut para ulama sudah banyak pada zaman itu, wahtajatit thughur ila murabitin, dan perbatasan-perbatasan kaum muslimin butuh adanya orang-orang yang berjaga-jaga di situ, maka fal afdal al jihad, maka yang lebih utama di zaman yang seperti ini untuk berjihad fi sabilillah, yaitu ketika orang-orang yang berilmu, para ulama sudah banyak, sudah menyebar di mana-mana, kemudian butuhnya orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan kufar dengan kaum muslimin, maka di sini yang lebih afdal bagi kita untuk al-jihad fi sabilillah, karena butuh. Wa in kunna fi zamanin tafashsha fihi al-jahl wa bada'at al-bid'ah tadhhar fil mujtama' wa tantashir fal 'ilmu afdal. Akan tetapi jika kita pada suatu zaman yang mana tafashsha fihi al-jahl, kejahilan itu semakin menyebar luas, tafashsha menyebar luas. Ketika kita pada zaman di mana zaman tersebut kejahilan sangat menyebar luas, sudah menyebar luas, wa bada'at al-bid'ah, dan kebid'ahan-kebid'ahan itu sudah mulai tabhar, sudah mulai tampak, sudah mulai kuat fil mujtama, di sekitar kita, watantashir, dan kebid'ahan serta kejahilan sudah mulai menyebar luas, sudah semerbak. Fal ilmu, maka di keadaan zaman yang seperti ini, ilmu yang lebih utama, berbeda dengan zaman yang pertama tadi. Zaman yang pertama yaitu di sana banyak ulama dan butuhnya orang-orang yang berjaga, para mujahid fisabilillah, maka yang lebih utama adalah al-jihad. Akan tetapi ketika pada suatu zaman yang di situ sudah kejahilan tersebar luas dan juga al-bid'ah semakin kuat di sekitar kita, maka di sini al-ilmu, menuntut ilmu itu lebih utama daripada al-jihad fi sabilillah. Wa hunaka thalathatu umurin tatahattamu ala talabil ilm. Di sini muallif akan memberikan faedah. Ada tiga perkara yang menjadikan talabul ilm sebuah kewajiban. Ada tiga perkara yang menjadikan talabul ilm, amalan talabul ilm, menjadi sebuah kewajiban. Dengan tiga perkara tersebut, talabul ilm menjadi wajib bagi kita semua. Yang pertama adalah bid'ahun bada'at tadhhar syururha, kebid'ahan-kebid'ahan yang sudah mulai tampak dan kuat, bada'at tadhhar syururha, sudah tampak kejelekannya, bid'ah yang sudah mulai kuat pada zaman tersebut. Ini salah satu perkara yang menjadikan talabul ilm adalah kewajiban. Kemudian yang kedua, al-ifta bi ghairi ilm, adanya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ini sebab yang kedua yang menjadikan talabul ilm adalah kewajiban bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, jadalu katsirin fi masail bi ghairi ilm. Jadalu kathirin, banyaknya orang-orang yang berdiskusi, yang berjidal, di masail bighairi ilm, berjidal dalam perkara agama tanpa ilmu. Maka ini tiga perkara, yang mana jika tiga perkara tersebut ada pada suatu zaman tertentu, maka yang lebih utama di sini, bahkan wajib bagi setiap kita untuk menuntut ilmu, yaitu ketika kebid'ahan sudah mulai kuat dan banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, banyaknya orang-orang yang berdiskusi, orang yang berjidal dalam masalah agama yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Demikianlah tiga perkara tersebut menjadikan sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menuntut ilmu, yang tentunya cocok pada zaman yang seperti ini. Pada zaman sekarang ini sangat banyak kebid'ahan, banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, juga banyaknya orang-orang yang berdiskusi, orang-orang yang sok berbicara tentang ilmu agama tanpa memiliki ilmu. Wa idza lam yakun murajjah fal afdal al ilm, jika wa idza lam yakun murajjah Dan jika kita tidak bisa menentukan mana yang lebih afdal, maka yang lebih utama adalah ilmu. Wa idza lam yakun murajjah, jika kita tidak bisa menentukan mana yang lebih afdal, jihad atau ilmu, maka al-afdal secara keumuman itu al-ilmu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Demikianlah faedah yang diberikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa jihad dan ilmu mana yang lebih utama. Yang paling utama adalah al-ilmu, dan juga jihad tersebut dipandang dari sisi al-fa'il, dari sisi individu setiap orang. Juga jihad tersebut dipandang dari sisi zaman, dilihat dari sisi zaman tertentu, terkadang jihad lebih afdal, dan juga pada suatu zaman tertentu ilmu lebih afdal, dan seterusnya. Dan juga al-fa'il, individu setiap orang, keadaan orang tertentu, bisa kita katakan kepada seseorang tertentu bahwa engkau lebih afdal untuk berjihad karena memiliki sifat-sifat yang lebih tepat bagi dia untuk berjihad fi sabilillah. Dan kita katakan lagi kepada orang yang lainnya, orang yang kedua misalnya, lebih afdal bagi dia untuk menuntut ilmu karena lebih cocok dan tepat bagi dia untuk menuntut ilmu. Kemudian faedah keenam, faedah yang terakhir dari hadis ini, namun panjang, mungkin kita tidak selesaikan, kita baca secukupnya. Wa min fawaidil hadis anna al-hijrata min al-a'mal as-salihah li'annaha yuqsadu biha Allah wa rasulah, li'annaha yuqsadu biha Allah wa rasulah. Di antara faedah hadis yang pertama ini adalah annal hijrata minal amal as-salihah, bahwa hijrah merupakan amalan yang saleh, amalan yang mulia, yang saleh. Li'annaha yuqsad, karena hijrah tersebut ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kullu amalin yuqsadu bihi Allah wa rasulah fa innahu minal amali as-salihah. Dan seluruh amalan yang ditujukan, yang diniatkan, ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan amalan yang soleh. Jadi amalan yang soleh itu adalah amalan yang ditujukan, yaitu niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan soleh tersebut harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan al-mutaba'ah. Dikatakan suatu amalan itu amalan yang soleh bila mana terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah. لأنك قصدت التقرب إلى الله تعالى والتقرب إلى الله هو العبادة. Karena engkau, لأنك قصدت التقرب إلى الله, karena engkau melakukan amalan saleh tersebut, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan التقرب إلى الله, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu amalan ibadah, merupakan ibadah. At-taqarrub ilallah, dalam segala amalan kita, jika kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Al-hijrah minal amal as-salihah, di sini faedah yang keenam adalah al-hijrah, yaitu ketika Rasulullah s.a.w. permisalkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Pemangkana hijratuhu ila Allah wa rasulih, di sini Rasul memberikan permisalan yaitu tentang al-hijrah. Permisalan hijrah, karena hijrah adalah amalan yang sangatlah besar. Hijrah merupakan amalan yang sangat besar, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan hijrah tersebut. Apalagi jika hijrah tersebut niatan dia karena Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih utama. Dan seluruh amalan yang ditujukan kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan amalan yang soleh. Kemudian permasalahan terakhir yang akan disebutkan mu'alif, halil hijratu wajibatun am mustahabbah, apakah hijrah itu hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Hijrah, apa hukum hijrah? Wajib atau sunnah? Hijrah yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Apa hukumnya hijrah? Al-jawab, jawabannya adalah fihi tafsilun idza kana al-insan yastati'u an yadhhara dinahu wa an yu'linahu wa la yajid man yamna'ahu fi dhalik fal-hijratu huna mustahabbah. Idza kana al-insan, jika seseorang yang tinggal di negeri kafir tersebut yastati'u, dia mampu untuk menampakkan agamanya, untuk menegakkan agamanya di negeri kafir dia tinggal, namun dia mampu untuk menegakkan agamanya di negeri tersebut. Wala yajid may yamna'uhu fi dhalik, dan tidak ada orang-orang yang menghalangi dia dalam menegakkan agama dia, dan tidak ada orang yang menghalang-halangi dia dalam melaksanakan agama dia. Fal hijratu huna mustahabbah, maka hukum hijrah bagi orang ini hukumnya sunnah, karena cukup dia sudah bisa menegakkan agamanya di negara tersebut, negara kafir yang dia tinggali, dan tidak ada orang yang mengganggu dia dalam menegakkan agamanya, maka di sini hijrah bagi orang itu hukumnya sunnah. Orang muslim yang tinggal di negeri kafir namun dia bisa melakukan sholat, bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai orang yang mukmin, orang muslim, dan tidak ada orang yang mengganggu dia ketika melakukan syariat Islam di negeri tersebut, maka hijrah bagi orang ini hukumnya sunnah. Kemudian fa in kana la yastati'u fal hijratu wajibatun, adapun jika orang tersebut tidak mampu, orang yang tinggal di negeri kafir tidak mampu untuk menampakkan agamanya, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, menegakkan syariat-syariat Islam di negeri tersebut, maka al-hijrah wajibatun, maka hukum bagi dia, wajib bagi dia untuk melakukan hijrah dengan syarat-syaratnya. Tentunya di antara syarat hijrah yaitu kemampuan, al-istita'ah, kemampuan untuk hijrah. Wa in kana la yastati, jika orang itu tidak mampu untuk menegakkan agamanya, tidak bisa dia melakukan sholat, tidak bisa dia menunaikan syariat-syariat Islam di negerinya tersebut, di negeri kafir yang dia tinggali, maka hukum hijrah bagi orang ini adalah wajib. Wa hadha huwa dhabit lil mustahab wal wajib, dan ini adalah ukuran, ad-dhabit yaitu ukuran atau patokan, lil mustahab wal wajib, wajib atau mustahabnya amalan hijrah tersebut. Jadi ukurannya apa? Wajib atau mustahabnya amalan hijrah tersebut, yaitu dengan tafsil tadi, dengan perincian yang tadi, jika seseorang bisa menegakkan agamanya dan tidak ada yang mengganggu dia, tidak dizalimi dia di negeri tersebut ketika menegakkan agama Islam, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di negerinya, dan tidak ada orang-orang yang menghalangi dia, maka di sini hijrah bagi orang itu hukumnya sunnah. Namun jika orang yang tinggal di negeri kafir tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa melakukan syariat-syariat Islam selaku orang muslim, tidak bisa dia melakukan sholat, tidak bisa melakukan kewajiban yang harus dia lakukan, maka di sini hukum hijrah bagi dia wajib, karena dia tidak bisa menegakkan agama di kampung dia tersebut. Wa hadha yakunu fil bilad al-kafirah, dan hijrah tersebut hanya pada negeri yang kafir saja. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. InsyaAllah pertemuan terakhir yang masalah hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawiyah, dan kita setelahnya akan masuki hadis yang kedua. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.